bismillah. Mari kita mulai saja dengan menyebut asma Allah pada awalnya. Ayo kita siapkan hati dan diri kita, belajar huruf-huruf dalam bahasa surga. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua. Mudah-mudahan Allah meniupkan bisanya, sehingga kita bisa belajar dengan gembira, sehingga semua kita akan menjadi pahala. Alif, kata, lalu yang lainnya kita pelajari dengan cara membacanya. Pelajari bentuknya, pelajari lafaznya, pelajari semua yang berhubungan dengannya. Jangan sampai salah kita membacanya, karena salah baca berarti berbeda makna. Hati-hatilah, hati-hatilah, berhati-hatilah. Ya, dari dahulu hingga sekarang, belajar mengaji itu susah-susah gampang. Itu semua tergantung cara kita memandang, mau dibikin susah atau dibuat gampang. Semuanya tergantung pada setiap orang. Kalaupun agak susah janganlah patah arang. Kalau memang gampang lanjutkan sekarang, belajar mengaji dengan riang. Lagi-lagi dan lagi kita belajar ngaji, karena wajib ngaji mulai dari usia dini. Karena itu perintah langsung dari Ilahi. Belajar sama Pak Ustadz atau sama Pak Haji. Ayo semuanya duduk yang rapi, wajah berseri, siapkan diri. Mari kita bersama mulai lagi. 4, 3, 2, 1, mangga. Kita semua semangat untuk mengaji. Ayo kembali belajar mengaji.